pada langit biru. Semua arahkan jiwaku menjadi satu untukmu. Bila saat aku bersama denganku dalami dari hati kini hanya satu yang pasti. Hadirkan satu majiku, hanya satu seninya untukmu. Harapkan lagi saat masa-masa bersamamu. Lupakan semua duniaku, gapai cinta ku hanya satu yang ku rasa. Mulai mendampingi sisi seberapa angin sejuk rambutku. Lepaskan aku, terbentangkan olehku. Berhenti lagi janji yang pasti dengan hanyut berlari. Hadirkan satu majiku, takkan pernah akan ragu hatiku lagi. Satu imajin